إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب apakah anjing penjaga kebun juga najis? Terkait masalah kenajisan anjing, maka di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Di antaranya pendapat yang menyatakan bahwa anjing, ya seluruhnya, baik air liurnya maupun badannya, itu najis. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa yang najis itu adalah air liurnya. Ya, adapun badannya, ya, maka itu tidak. Tapi ini masalah najis atau tidak najisnya. Adapun masalah dagingnya, hukum dagingnya jelas haram. Karena ini termasuk dari hewan-hewan yang predator, ya, hewan predator hukumnya haram. Kemudian yang ketiga yang menyatakan bahwa anjing itu tidak najis, yang masyhur ini pendapat dari Malikiyah, ya, berdasarkan yakni Asar Ibnu Umar yang menceritakan bahwa anjing-anjing di Madinah itu terkadang masuk ke pelataran masjid Nabi, ya, yakni badannya terkadang bersandar ke tiang-tiang masjid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk membersihkan tiang-tiang yang terkena yakni badan anjing tersebut. Dari tiga pendapat yang ada, ya, sejauh yang saya ketahui, pendapat yang paling kuat yang menyatakan bahwa yang najis pada anjing adalah air liurnya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, "Idza walagul kalbu fi ina'i hadikum falyurikhu thumma liyaghsilhu sab'an ulahunna biturab," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ada anjing yang minum pada wadah milik salah seorang di antara kalian, maka hendaklah tumpahkan air yang ada di wadah tersebut. Dan kita ketahui bahwa membuang air, ya, ini perbuatan pemborosan, seandainya itu bukan sesuatu yang yakni najis. sesuatu itu sudah najis, maka ya tidak dimanfaatkan, ya diperintah untuk dibuang. Kemudian berikutnya perintah Nabi untuk mencuci wadah tadi. Ya, adanya perintah untuk mencuci menunjukkan bahwa sesuatu yang menaiknya itu najis. Ya, terlebih perintahnya tidak hanya mencukupkan dengan hanya satu kali cucian. Ya, berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Dipersyaratkan 7 kali, di mana salah satunya dengan tanah. Baik. Kemudian bagaimana kaitannya dengan anjing-anjing yang diberikan yakni keringanan oleh syariat untuk dipelihara. Ya. Jadi untuk kepentingan berburu, ya, untuk kepentingan menjaga peternakan atau kepentingan menjaga perkebunan. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau ya, memberikan kaidah bahwa sesuatu yang syariat memberikan rukhsah, maka dengan sendirinya ya, apa yang ada pada sesuatu tadi yang sifatnya adza, gangguan, yang baik itu najis ataupun mudarat yang ada padanya, maka terangkat. Oleh karena itu ya, tidak ada riwayat yang memerintahkan ya, yakni hewan buruan yang didapat dengan bantuan anjing ya, bagian yang terkena gigitan itu dicuci, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kenajisan ya, air liurnya terangkat dengan sebab dibolehkannya yang untuk dipelihara tadi. Baik. Maka orang yang berbincang-bincang atau ngobrol ketika khatib sedang berkhutbah, batal pahala khutbahnya atau juga pahala salatnya. Ya, pahala salat Jumatnya. Ya. Adapun khutbah dia tidak berkhutbah. Ya. Jadi batal pahala salat Jumatnya. Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari salat Jumatnya. Bagaimana sikap kita ketika mendapati jamaah lain yang ngobrol ya, ketika khatib sedang berkhutbah pada saat salat Jumat? Ya, setelah salat Jumat nanti diingatkan ya. Adapun ya, ketika salat Jumat atau khutbah berlangsung ya, pada hadits Abi Hurairah ya, Nabi menyatakan idza qulta li sahibika ansit ya, wal imamu yakhtub faqad lagauta. Jika engkau berkata kepada temanmu, saudaramu dalam salat, ini ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian engkau mengatakan diam ya, ini kan ingkarul mungkar ya. Ternyata perbuatan ini saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad lagauta. Ya, sungguh engkau telah berbuat sia-sia, menjadikan hilang pahala ya, salat Jumat. Tapi bagaimana lagi dengan ngobrol? Sehingga kalau mau mengingatkan ya, ingatkan nanti setelah selesai dari ya, pelaksanaan khutbah ataupun pelaksanaan salat Jumat. Dan ini juga menunjukkan wajibnya untuk mendengarkan khutbah. Ada seorang yang telah memberi suatu barang dari saudaranya. Selang beberapa hari setelahnya dia membelinya, terpikir olehnya bahwa dia masih membutuhkan uang. Bolehkah baginya untuk membalikan barang yang sudah dia beli ke penjualnya tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Baik. Jika pengembaliannya ya masih di majelis, di sana ada khiyar majelis ya. Ya, selama belum terpisah ya, walaupun sudah ya terjadi ya tawar menawar kemudian kesepakatan harga ya, selama belum terpisah maka dibolehkan untuk membatalkan selama belum terpisah. Tapi kalau sudah terpisah ya, terkecuali nanti ya ada khiyar syarat ya, ada khiyar syarat. Jika tidak ada maka jika sudah terpisah ya antara pembeli dengan penjual maka sifatnya lazim ya, tidak boleh ada pembatalan ya. Nah di sana ada yang namanya iqalah ya, yakni permohonan dari ya, salah satu pihak ya, baik itu pembeli ataupun penjual untuk membatalkan. Ini sifatnya permohonan ya. Ya, jika dikabulkan maka ya alhamdulillah, jika tidak maka itu ya sesuatu yang harus diterima. Dan pada perkara ini ada kemudahan, yakni ada janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala aqalahu Allah. Siapa yang mengikolah saudaranya ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikolah untuknya. Ini ya hamba tadi akan diberikan kemudahan pada perkara yang dia mendapatkan kesulitan badannya. Karena mungkin saja semisal ini terjadi ya, jadi meskipun ini bukan sebuah keharusan ya untuk menerima, tapi di sini ada keutamaannya. Kalaupun tidak, sekali lagi tidak ada keharusan bagi pihak yang dimintai ya untuk mengabulkan permintaan dari ya, pihak yang lainnya. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah ya, hal-hal yang membatalkan salat ya, itu terbagi tiga. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-haraka al-kathirah al-mutawaliyah li ghairi darurah, gerakan yang banyak yang saling bersambung ya, berkesinambungan, li ghairi darurah, bukan karena suatu kondisi darurat. Tapi menunjukkan dari sini jika ya, seseorang menghadapi kondisi darurat ya, maka hal yang demikian ya diberikan uzur di dalam syariat ini. Sebagai contoh misalnya karena kondisi khauf ya, seorang yang mendapati tiba-tiba terjadi gempa ya, misalnya dia salat ya dalam keadaan sambil berlari ya keluar dari masjid ya, maka ini kondisi yang darurat. Atau di dalam pertempuran, untuk yang ini mungkin ya, jarang sekali ya, belum tentu misal di masa ini seorang mendapati jihad yang syar'i tentunya ya, karena kelemahan ya, kondisi kaum muslimin di masa kita, kecuali jihad difa'i ya, ketika ada musuh yang menyerang negeri Islam. Kemudian terkait dengan dhabit patokan banyak atau sedikit dari suatu gerakan di luar gerakan sholat yang membatalkan, maka dilihat ya, jika orang yang menyaksikan dan melihatnya, melihat orang tadi bukan ya seseorang yang dalam keadaan sedang sholat ya, jadi karena saking banyaknya gerakan menunjukkan dia bukan orang yang sedang sholat, maka dikatakan itu gerakan yang banyak. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau, meninggalkan perkara yang wajib di dalam pelaksanaan sholat, baik itu yang hukumnya rukun ataupun sebelumnya syarat ataupun yang sifatnya wajib. Jadi istilah wajib yang dimaksud di sini meliputi tiga unsur tadi, syarat ataukah rukun ataukah wajib. Menunjukkan jika perkaranya sunnah, ya, maka meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Oleh karenanya pada pembahasan-pembahasan yang sudah lalu, jika seseorang menyengaja, ingat, menyengaja meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib atau yang hukumnya rukun atau yang hukumnya syarat, maka batal sholatnya. Fa'in qila, jika dikatakan yunqadu hadza biman taraka syai'an minal wajibati sahian au jahilan, perkara yang kedua ini yang menyatakan bahwa meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam sholat itu membatalkan sholat, yung taqad, yang terbantah dengan seseorang yang meninggalkan sesuatu dari hal-hal yang wajib tersebut karena sahian au jahilan, karena lupa atau karena jahil, belum mengerti hukum. Belum mengerti hukum. Istilah jahil, yakni belum mengerti hukum. Jika dikatakan demikian, artinya seorang mengatakan, loh kan kalau orang lupa, atau kalau orang belum tahu, kan enggak batal sholatnya. Kalau dikatakan di sini, bahwa meninggalkan suatu dalam perkara yang wajib di dalam sholat, dikatakan membatalkan sholat. Qila, maka katakan la yang taqad, jadi perkara yang kedua dari pembatal sholat, yakni ditinggalkan sesuatu yang wajib di dalam sholat ini, tidak terbantah, tidak tertolak. Kenapa? Li'annahu la yakunu wajiban illa ma'al dzikr, dikarenakan hal-hal yang tiga tadi, baik itu syarat ataupun rukun ataupun wajib, tidaklah menjadi sesuatu yang wajib kecuali ma'az zikr, dalam keadaan sadar, ingat. Oleh karena itu kalau lupa maka tidak batal. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sifatnya uzur. Seseorang terlupa, dan kita ketahui bahwa makhluk yang paling mulia sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami lupa, dan lupanya beliau dalam sholat ini, tentunya menjadi hikmah pelajaran bagi umatnya, karena seandainya tidak terjadi lupa pada diri Nabi, tentu kita mengalami kebingungan ketika terjadi lupa di dalam sholat, apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, fa'inkila, kalau ada yang mengatakan juga yumtaqadu aidan biman ajiza an ba'dil arkan awis syurut awil wajibat, hal ini jadi ketetapan yang kedua atau jenis yang kedua juga terbantah atau tertolak dengan keadaan seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan sebagian rukun atau sebagian dari syarat-syarat atau sebagian di perkara-perkara yang wajib. Satu contoh, al-qiyam. Ini pada salat wajib, salat fardu. Al-qiyam hukumnya adalah rukun. Berdiri hukumnya rukun. Sehingga jika seorang dia meninggalkan berdiri dalam salatnya, maka tidak sah. Kemudian dikatakan di sini, bagaimana kaitannya dengan orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya? Contoh misalnya berdiri. Ya. Maka dijawab kila la yuntaqad, juga dengan alasan ketidakmampuan ini juga tidak terbantah. Ya. Kenapa? Li'annahu la yakunu wajiban illa ma'al qudrati alaihi. Karena sesuatu yang wajib tadi tidaklah menjadi wajib kecuali ya, bagi mereka yang mampu. Maknanya jika seorang memang tidak mampu untuk melakukannya, maka ini menjadi uzur baginya. Seorang yang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika dia meninggalkan berdiri karena ketidakmampuan, ya, maka sah sholatnya. Lain halnya jika seorang menyengaja meninggalkan berdiri dalam sholatnya, ini sholat wajib, ya, dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan dia ingat, maka tidak sah sholat. Berikutnya, الثالث من مبتلات الصلاة القهقه. Yang ketiga, di antara perkara-perkara yang membatalkan salat adalah al-qahqah. Yani terbahak-bahak, ya. Tertawa, ya, terbahak-bahak. Bikhilafi tabassumi fa innahu makruhun. Berbeda halnya dengan tersenyum. Ya, tersenyum di dalam salat ini hukumnya makruh. Adapun ya tertawa, ya, maka ini pembatal salat dan ya kondisinya ini lebih parah dibandingkan berbicara. Karena ya pada perkara ini terkandung unsur yakni meremehkan salat yang dilakukannya. Ini tertawa. Kalau dikatakan koh-koha, ini terbahak-bahak begitu. Kemudian, wama dzukira siwa hadza, apa-apa yang disebutkan selain ini, yakni selain terbahak-bahak, at-tanahna, ya, at-tanahna, yakni dehem, ya, berdehem. Ma'mar, dehem itu bagaimana? Ya? Senyum. Kalau senyum tabassum. Ya, kalau dehem bagaimana? Itu teman-teman kamu kan sering kalau salat. Itu. Paham ya? Kemudian wata'awuh, at-ta'awuh yakni mengerang. Ya, Ma'mar, mengerang bagaimana, Ma'mar? Ya. Kalau kesakitan gitu. Ya. Ya, bukan dihamam ya. Ya. Mengerang. Kemudian wattanakhum. At-tanakhum. Nakhum itu dahak. Artinya orang seperti mengeluarkan dahaknya. Ya. Bagaimana bunyinya itu, Ma'mar? Oh, ya. Nah, itu. Nah, yang semisal ini idza bana harfani, jika menampakkan dua huruf kiasan alal kalam, ya, dengan dikiaskan pada pembicaraan, Jika nampak, sampai nampak dua huruf begitu. Fala yubtiluha, maka hukumnya tidak, perbuatan tadi tidak membatalkan salat. Kenapa? Li'anna syartul qiyasi, dikarenakan persyaratan adanya qiyas atau analogi adalah musawatu far'in li aslin, adanya kesamaan antara cabang dengan pokoknya, perkara yang dikiaskan yang akan dihukumi dengan perkara yang menjadi pokoknya. Di sini yang menjadi pokoknya adalah al-kalam. Kemudian yang menjadi cabangnya ini perbuatan-perbuatan tadi, dehem, mengerang, kemudian seorang seperti hendak mengeluarkan dahak gitu. Nah ini tidak ada kesamaan antara perkara-perkara ini dengan berbicara. Yang dikatakan oleh beliau, walaisa bainahuma musawatan. Walaisa bainahuma musawatun, tidak ada di antara keduanya, yakni antara perkara ini dengan kalam, adanya kesamaan. Tidak bisa disetarakan atau disamakan. Ini tinjauan secara kias. Kemudian wa aidan faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanahnah, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri beliau yatanahnah, beliau berdehem di dalam salatnya, kama qala Ali radhiyallahu an. Tayyib, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Ali ibn Abi Talib, li madkhalani min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil laili wan nahar. Saya memiliki dua kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan di siang hari. Fa idza dakhaltu wa huwa yusalli tanahnaha li. Jika aku masuk, hendak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau dalam keadaan sedang salat, maka tanahnaha li, maka beliau berdehem kepadaku. Nabi melakukannya, menunjukkan itu bukan sesuatu yang membatalkan salat. Wa illa, jika tidak, jika beliau tidak sedang melaksanakan salat, azina li, maka beliau mengizinkan aku untuk bertemu beliau. Jadi secara nas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Secara kias bahwa dehem itu tidak bisa disetarakan dengan berbicara. Kemudian fa in takallama sahiyan aw jahilan lam tabtul salatuhu 'ala sahih. Apabila seseorang berbicara karena lupa atau karena jahil, belum mengerti hukum, maka salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Ini menurut pendapat yang sahih. Jadi di sini ada isyarat adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan orang yang berbicara di dalam salatnya karena lupa atau karena belum mengerti hukum. Yang benar dalam ini salatnya tidak batal. Pada ta'liq yang kedua disebutkan zada fi hasyiyati nuskhatil matan lima warada fi kisati al-Hakam ibn Amr. Ini disebutkan kisah Hakam ibn Amr. Kemudian dikatakan kultu, aku katakan, kata pentaklik, la'allahu Qasada kisah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Barangkali dalam hal ini Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi memaksudkan kisah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, karena ini yang masyhur, ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim di sini katakan allati akhrajaha Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Yani kisah yang masyhur terkait dengan sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ketika beliau mentashmid, ya, sahabat yang bersin ketika salatnya. Ya, maka beliau menyatakan yarhamukallah. Nah, sahabat yang lain yang sudah mengerti hukum tentang tidak bolehnya berbicara dalam salat sementara, ya, mendoakan orang yang bersin, di sini terjadi yakni pembicaraan, ya, kalamun nas, pembicaraan manusia. Maka ya, mereka yakni menegur, ya, Muawiyah dengan yakni menepuk, ya, paha mereka. Nah, melihat, ya, para sahabat seperti itu, beliau semakin bingung dan bertanya, kenapa kalian melakukan yang demikian? Ya. Nah, sampai dari akhir dari sholatnya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Muawiyah tentang tujuan dari sholat dan tidak bolehnya berbicara di dalam sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi sholatnya. Jadi tidak adanya perintah dari Nabi kepada Muawiyah yang ketika itu belum mengerti hukum tentang tidak bolehnya berbicara dalam sholat menunjukkan, ya, bahwa sholatnya sah. Baik, untuk hadis berikutnya insyaallah kita membaca pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.